فضيلة الشيخ، الحج ومكانته بين المواسم، بين مواسم الخير، كيف منزلة هذا الركن العظيم بين مواسم الخير؟ الحج ركن من أركان الإسلام على من مستطيع، وما زاد عن المرة، عن الحجة المرة، فهو تطوع ويكون من أفضل الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففيه فضل عظيم. نعم. Pertanyaan tentang kedudukan ibadah haji ini. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, berbicara mengenai haji dan kedudukannya di antara musim-musim kebaikan lainnya, bagaimana kedudukan rukun yang agung ini di antara musim-musim kebaikan tersebut? Kemudian Syekh mengatakan, haji adalah salah satu rukun Islam bagi siapa yang mampu menunaikannya. Bagi yang mampu menunaikannya lebih dari sekali, maka ibadah haji yang setelahnya menjadi amalan sunnah baginya dan merupakan amalan yang paling utama. Karena Nabi SAW bersabda: Man ata hadal bait falam yarfuth walam yafsukh raja'a kayawma waladadhu ummuh. Artinya, barang siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Ka'bah, untuk menunaikan ibadah haji sedang ia tidak melakukan jima' dan mukaddimahnya, serta tidak juga berbuat maksiat, maka ia akan kembali dalam kondisi diampuni semua dosanya seperti hari di mana ibunya baru melahirkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surga. Dengan demikian, ibadah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Wallahu ta'ala a'lam.